Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Akhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Aunul Ahadits Shomad Syarah Al-Adabil Mufrad, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala yang berkaitan dengan arifku, sifat kelemah lembutan, dan telah kita ambil 3 hadis, yaitu hadisnya Aisyah, Jarir bin Abdullah, dan yang terakhir hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhum, yang semuanya menjelaskan tentang pentingnya sifat arif, kelemah lembutan, hendaknya dimiliki oleh setiap muslim sehingga dia bisa bermuamalah, bertutur kata, dan berucap dengan lemah lembut. Karena ketika dia memiliki sifat lemah lembut, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak, kebaikan dunia dan akhirat. Dan ketika kadar kelemah lembutan tersebut semakin berkurang pada diri seseorang, maka tentunya semakin berkurang pula kebaikan yang akan dia dapatkan, baik itu kebaikan dunia maupun di akhirat. Dan juga arifku, kelemah lembutan termasuk dari husnul khuluq, termasuk dari akhlak yang mulia, yang mana hal tersebut kata Nabi alaihi salatu wassalam akan memberatkan timbangan seseorang kelak pada hari kiamat, akan memberatkan amalan-amalan kebaikannya, sehingga dia akan mendapatkan derajat yang tinggi sesuai dengan akhlak mulia, budi pekerti yang luhur yang ada pada dirinya. Nah, sekarang kita lanjutkan hadis yang setelahnya, yaitu hadis yang ke-465. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam aqilu dzawil hayati asaratihim. Dari Aisyah ummul mukminin Umm Abdullah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya beliau mengatakan qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda aqilu zawil hayati atharatihim. Lafaz yang ada dalam hadis ini beliau mengatakan aqilu. Aqilu diambil dari kata al-iqalah. Al-iqalah maknanya adalah al-afu wa tarku wal musamahah. Jadi iqalah itu maknanya adalah dalam bahasa Arab al-afu, memaafkan, wa tark membiarkan, wal musamahah nam lapang dada. Aqilu zawil hayat, maafkanlah zawil hayat. Zawil hayat al-muradu bihim, dan yang dimaksudkan di sini adalah ahlul fadl wassalah wal ilm. Ahlul fadl wassalah wal ilm. Zawil hayat adalah mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki kesolehan, dan juga pemilik orang-orang yang memiliki ilmu. Alladzina urifu baina urifu biluzumi hayatin wahidah la yu'rafuna bitanaqqul wat tadabbub wal ittirab. Yaitu mereka orang-orang yang dikenal dengan enam kokoh atau tetap pada satu keadaan yang bagus, yang mana tidak dikenal dengan suka berpindah-pindah atau suka berganti-ganti sikap atau suka bergoncang pada sikapnya. Zawil hayat, mereka adalah ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan, ahlul ilm, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang saleh ini yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Aqilu dzawil hayat, maafkanlah mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang saleh yang dikenal dengan keilmuan mereka. Asaratihim, al-asarat ini jamak dari kata asrah. Asaratun jamak dari kata asrah. Wal asrah dan asrah maknanya adalah azzalat wal khata, ketergerinciran dan kesalahan. Jadi kata Nabi alaihi salatu wassalam, aqilu dzawil hayati asaratihim, maafkanlah enam orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang soleh yang dikenal dengan keilmuan mereka, keistiqomahan mereka, asaratihim, kesalahan yang muncul dari mereka. Enam, ketergelinciran atau kesalahan yang tiba-tiba muncul dari mereka. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tentang salah satu dari sifat Bani Adam, sifat manusia, siapapun dia orangnya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bani Adam khata'un, yang mana Bani Adam semuanya itu adalah memiliki sifat salah. Nah, siapapun dia, betapapun tinggi ilmunya, pasti dia pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawabun, dan tentunya sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah mereka orang-orang yang bertaubat. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam di sini, aqilu dzawil hayati atharatihim, maafkanlah oleh kalian mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang soleh yang dikenal dengan keilmuannya, kesalahan yang muncul dari mereka. Naam, jangan langsung difonis demikian dan demikian atau dijatuhi dengan hukuman-hukuman dan demikian. Naam, sehingga di dalam hadis ini pula mengandung tentang keutamaan saling memaafkan. Naam, tidak boleh naam mencari-cari kesalahan, sehingga tidak diperbolehkan untuk tidak memaafkan mereka. Dan yang lebih jelek daripada itu semua adalah tatabbu al-aurat, mencari-cari kesalahan. Ketika kesalahan itu muncul, kita diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk memaafkan, maka terlebih lagi perkara yang lebih jelek daripada itu semua, tidak mau memaafkan atau bahkan mencari-cari kesalahan, sengaja mencari-cari ketergerinciran mereka orang-orang yang memiliki keutamaan dan ahlul ilm. Lalu apa kesesuaian atau syahid dari hadis ini yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullahu ta'ala pada babnya Ar-Rifqu? Naam, disebutkan oleh mereka para ulama bahwasannya aqilu dzawil hayati atharatihim, maafkanlah oleh kalian. Kalian orang-orang yang memiliki sifat lemah lembut, pasti tentu bisa memaafkan. Berbeda dengan orang yang kasar, orang yang kaku, atau orang yang sombong atau angkuh. Naam, pasti dia inginnya membalas, inginnya balas dendam, tidak mudah untuk memaafkan. Sehingga aqilu dzawil hayati atharatihim, orang-orang yang mudah memaafkan, yang mudah untuk memiliki sikap lapang dada al-musamahah, adalah orang-orang yang pada dirinya ada sifat ar-rifqu atau kelemah lembutan. Qala syarih Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala, dalla hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha ala ihtirami ashabil muru'at wal aqwalil hamidah wal af'alir rasyidah bil afwi anhum war rifqi bihim wa adami mu'akhadatihim bizallatihim. Hadis Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha ini menunjukkan naam tentang ihtiramu ashabil muru'at, untuk kita memuliakan, menghormati orang-orang yang memiliki wibawa. Naam, wal aqwalil hamidah, orang yang memiliki perkataan yang baik. Wal af'alir rasyidah, dan memiliki perbuatan-perbuatan yang terpuji. Dikenal seorang tersebut dengan kesolehannya, dengan keilmuannya, ucapannya selalu lurus, perbuatannya selalu terpuji. Bil afwi anhum wa rifqi bihim, menghormati mereka bentuknya yaitu dengan memaafkan mereka dan berlemah lembut kepada mereka. Ketika muncul mungkin satu atau dua kesalahan yang itu mungkin tidak disengaja atau karena kealpaan dan kelupaan dari mereka, wa adamu mu'akhadzatihim bizallatihim, dan tidak menghukum, lantas langsung menghukum atas ketergelinciran atau kesalahan yang ada pada mereka. Qala wallazi yufhamu minal hadis annal mukhataba bi iqalati zawil hay'ati asaratihim hum walatul umur. Dan yang dimaksud, yang difahami dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ini, annal mukhatab, bahwasanya yang diajak bicara dengan bentuk pemaafan kepada mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu, memiliki kesalehan, nam untuk memaafkan kesalahan mereka, humulatul umur. Ini adalah mereka para waliul amr, para penguasa atau pemerintah. Alladzina bi aidihim tanfidzul uqubat, yang mana di tangan mereka lah adanya kewenangan untuk menjatuhkan hukuman. Naam, al-mukhatab yang diajak bicara di sini maksudnya kata beliau Asy-Syarih Syaikh Zaid rahimahullahu taala adalah hulatul umur, para penguasa pemerintah yang mana mereka memiliki kewenangan, memiliki naam kewenangan di dalam menjalankan atau menurunkan hukuman kepada orang-orang yang berbuat kesalahan, sehingga jangan mudah menjatuhkan hukuman. Maksudnya adalah ketika dikenal mereka adalah ahlul fadl wal ilm was salah, maka hendaknya dimaafkan, diberikan, didahulukan yang namanya kemaafan. Wal mu'tada alaihim bil isaati ilaihim in wujidu au awliya'uhum inda faqdihim, atau mereka orang-orang yang dizalimi, yang disakiti, in wujidu ketika mereka ada, au awliya'uhum inda faqdihim, atau para wali-walinya ketika yang dizalimi tersebut tidak ada. Al-mukhatab yang kedua yang dimaksudkan kata beliau rahimahullah ta'ala adalah orang-orang yang dizalimi, yang disakiti, ketika mereka ada, naam hendaknya mereka mudah untuk memaafkan, au awliya'uhum inda faqdihim, atau para wali-wali dari orang yang dizalimi tersebut ketika yang dizalimi tadi tidak ada. Qala wal takun hadhihi al iqalah li atharati haula'i mahkumatun bi hukmi syara'. Bagaimana bentuk pemaafannya? Apakah semua kesalahan dipukul rata, ataukah semua ketergerinciran itu harus dimaafkan, atau yang utama diberi kemaafan, tidak diikop atau dihukum? Beliau menjelaskan lebih lanjut, wal takun hadhihi al iqalah, dan hendaknya bentuk pemaafan ini, naam bagi kesalahan-kesalahan mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, memiliki ilmu dan kesolehan, itu mahkumatun bihukmi syara', dihukumi dengan hukuman syariat. Tentunya harus di bawah bimbingan syar'i, tidak asal-asalan. Naam harus dilihat dari sisi syariatnya. Apa bentuk kesalahannya? Apa bentuk ketergelincirannya? Apakah pantas untuk dimaafkan atau pantaskah untuk dibiarkan? Maka semua itu kembalinya kepada hukum syar', kepada timbangan syariat Islam. Qala wa ma dzalika illa li anna al-hududa idza wasalat ila sultan wa sabata mujibuha thubutan syar'iyyan fala budda min iqamatiha 'ala asy-syarif wal wadhi' wal ghaniy wal faqir. Lianna fi iqamatil hudud al khairul am lil mujtama' lil mujtama'at. Dan yang demikian itu, naam, karena sungguhnya al hudud ai hukuman-hukuman yang harus ditegakkan di situ adanya hukum had. Apa contohnya hukum had? Cambuk bagi yang berzina, atau rajam bagi yang berzina dan dia telah menikah. Naam, potong tangan bagi yang mencuri dan telah melewati sampai nisabnya. Hukuman-hukuman yang seperti itu, kata beliau rahimahullah, ketika telah sampai kepada pemerintah, wasabata mujibuha subutan syar'iyan, dan telah tetap tuntutannya dengan kepastian yang syar'i, fala budda min iqamatiha, maka harus ditegakkan hukuman had tersebut kepada siapapun dia orangnya, baik kepada orang yang mulia atau orang yang rendahan atau orang yang kaya maupun orang yang miskin. Ini kalau sudah sampai kepada sultan, sudah ada buktinya, ada saksinya, si fulan melakukan pelanggaran di dalam syariat Islam dan itu sudah sampai pada hukum had, maka harus ditegakkan, tidak boleh disepelekan. Li'anna fi iqamatil hududi al-khairul amlil mujtama'at. Karena sungguhnya di dalam penegakan hukum had itu ada kebaikan yang umum, kebaikan yang meliputi bagi seluruh masyarakat Islam yang ada. Nah, karena akan muncul di sana kebaikan-kebaikan yang banyak, hikmah yang agung. Jadi ditegakkan hukuman had tersebut akan meminimalkan di antaranya bentuk-bentuk kriminal, bentuk-bentuk kemaksiatan, baik itu pencurian, baik itu kemaksiatan perjudian atau perzinaan, maka itu semua bisa diminimalkan ketika sultan, ketika pemerintah yang ada di tangan mereka kewenangan untuk menegakkan hukuman-hukuman tersebut, itu akan menimbulkan atau akan terhasilkan di sana kebaikan yang mencakup kepada seluruh masyarakat. Qala wa mimma yadullu ala anna al-hududa tuqam walau ala dzawil hay'ati qaulun nabi alaihi salatu wassalam li Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Dan di antara dalil atau hadis yang menunjukkan bahwasannya al-hudud, bahwasannya hukuman-hukuman al-had itu harus ditegakkan meskipun kepada mereka orang-orang yang memiliki keutamaan tadi. Orang-orang yang memiliki al-fadl, memiliki ilmu, memiliki kesalehan, ternyata dia terjatuh di dalam kesalahan. Dan kesalahannya ternyata harus ditegakkan hukum had padanya. Dalilnya adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma, yang mana ketika itu beliau meminta syafa'ah atau keringanan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dari salah satu bentuk hukuman had, maka beliau Nabi alaihi salatu wassalam langsung menegur beliau dengan ucapan beliau, dengan sabda beliau, atashfa'u fi haddin min hududillah, apakah engkau akan memberikan syafaat pada salah satu dari hukuman had yang ada dari hukuman-hukuman had milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tsumma qama fa khotoba. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam berdiri dan berkhutbah di hadapan manusia. Qala, beliau bersabda, ya ayyuhan nas, innama dhalla man qablakum annahum kanu idha saraqa syarifu tarakuh, wa idza saraqa dha'ifu fihim aqamu 'alaihi al-had, wa imullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Ketika hukuman had itu ada yang menghalang-halangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur Usamah bin Zaid, apakah engkau akan memberi syafaat untuk tidak ditegakkannya hukuman had ini? Nabi SAW kemudian berkhutbah dan mengatakan, wahai segenap manusia, innama dhalla man qablakum, sesungguhnya orang-orang yang tersesat sebelum kalian, kaum yang ada sebelum kalian, mereka itu tersesat disebabkan karena bahwasannya mereka apabila ada yang mencuri orang yang mulia di antara mereka, orang yang memiliki kedudukan melakukan kesalahan, mencuri, tarakuhu, mereka meninggalkannya, tidak berani menghukumnya, tidak berani menegakkan hukum atasnya. Wa idza saraqad dha'ifu fihim, dan kebalikannya apabila ada orang yang lemah di antara mereka, orang yang rendahan melakukan kesalahan, mencuri, aqamu 'alaihil had, baru mereka berani menegakkan hukuman had padanya. Wa imullah, demi Allah, seandainya Fatimah binta Muhammad, seandainya anak atau putri beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri, yaitu Fatimah, saraqat, beliau mencuri, laqata'tu yadaha, maka sungguh aku akan memotong tangannya. Tidak pandang bulu. Siapapun yang melakukan kesalahan, ketika itu berhak untuk ditegakkan had padanya, maka itu harus ditegakkan, karena itu adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum yang langsung turun dari langit. Wa Aisyah radhiyallahu anha wardaha faqad hafizaha Allah wa hamaha. Dan tentunya tidak akan terjadi. Mustahil Fatimah radhiyallahu taala anha akan mencuri dan Allah Subhanahu wa taala telah meridai beliau dan telah menjaganya dan melindungi beliau radhiyallahu taala anha. Ini faedah hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala yang berkaitan dengan kelemah lembutan, bahwasanya hendaknya memaafkan bagi mereka orang-orang yang memiliki keutamaan, orang-orang yang memiliki ilmu dan kesolehan, asaratihim, kesalahan yang ada pada mereka. Bagaimana bentuk kemaafannya? Bentuk kemaafannya tadi ditekankan oleh beliau rahimahullah, mahkumatun bihukmi syara' adalah ditimbang sesuai dengan timbangan syariat. Karena tentunya kesalahan bertingkat-tingkat dan kesalahan bermacam-macam. Adapun bentuk pemaafan, apakah itu berhak diberikan atau sebaliknya harus diberikan hukuman yang setimpal, yang baik, itu semua dikembalikan kepada bimbingan syar'i. Wallahu ta'ala alam biswab. Kita cukupkan habis di sini. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.